Berikutnya adalah huruf dhad. Nah, huruf ini adalah huruf yang istimewa, di mana tidak ada selain lughatun arabiyah yang memiliki huruf semacam ini. Ya, huruf dhad hanya ada pada al-lughatul arabiyah. Ya, tidak ada dalam bahasa kita, dalam bahasa asing juga tidak ada, hanya di dalam afsahul lughat, bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab, bahasa yang paling baik, bahasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari manakah huruf ini berasal? Huruf ini berasal dari tepi lidah. Tepi lidah samping kiri atau kanan dengan permukaan dalam dari gigi geraham terdekat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang menyangka bahwa dhad ini adalah huruf yang sulit. Banyak orang menyangka huruf dhad adalah huruf yang sulit. Nah, namun dengan kita melihat kaidah makhraj, ya, teori makhraj yang dituliskan oleh para ulama rahimahumullah, kita akan mendapati bahwa tidak seperti yang disangka. Ya, huruf dhad juga mudah, juga mudah kita usapkan. 6. Asal huruf dhad adalah tepi lidah. Coba antum lihat tepi lidah kita ini. Ya, tepi lidah kiri atau kanan. Dengan apa ditempelkan? Dengan bagian dalam geraham-geraham atas. Nah, ini. Baik. Yang mana pada asalnya antara tepi lidah dengan permukaan dalam geraham atas itu sudah saling berhadapan, bahkan dalam posisi keadaan rohah saja sudah saling bersinggungan, mungkin berhadapan atau saling dekat, saling mendekati, saling berdekatan. Nah, tinggal ditekan, ya, yang kiri dengan kiri, atau bila sebagian lebih cenderung mudah menggerakkan yang kanan, gerakkan yang kanan, ya, ditempelkan pada permukaan gigi geraham terdekat. Nah, coba sekarang dipraktikkan. Au. Au. Sehingga tidak ada gerakan apa? Membelokkan arah lidah, ya, karena yang menempel pada geraham itu bukan tepi depan namun tepi samping. Au. Lagi L, ya, bagi yang mudah pakai kanan, fadhol pakai yang kanan. L. Nah, baik, sekarang coba ditasydid dan diberi harokat. Allah. Ya. Bahkan tepi depan juga dikatakan menyentuh gigi-gigi yang di depan. Nah, sehingga sudah sangat mudah. Yang samping menyentuh gigi geraham, yang depan menyentuh gigi-gigi yang depan. Nah, namun tekanan dari samping, ya, tekanan dari samping. Nah, kita ulang. Wo, wi, wo, bel, bel, allo, alwi, allo. Baik. Kemudian juga dari tepi lidah huruf lam, ya, kalau dhad tadi tepi samping kiri kanan, adapun lam adalah tepi bagian depan dan ditempelkan pada gusi, pada gusi. Jadi tidak menempel gigi namun menempel di atas gigi-gigi seri. L, coba. L. Baik.